إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah daripada rumah-rumah Allah yang dimuliakan oleh-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita memasuki hadis yang ke-51 daripada kitab ini, masih dalam babus sabr. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, sesungguhnya akan ada sepeninggalku nanti atharatun, yakni orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya, yakni para sahabat mengingkari perkara-perkara tersebut. Qalu, para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, lantas apa yang Anda perintahkan kepada kami? Qal, beliau menyatakan, tu'attunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum, muttafaqun 'alaih. Kalian tunaikan hak-hak yang menjadi kewajiban kalian untuk kalian tunaikan, yakni kalian berikan hak-hak penguasa kalian, pemimpin-pemimpin kalian atas diri-diri kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, sedangkan hak-hak kalian yang tidak mereka tunaikan untuk kalian, maka kalian minta hak-hak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, dan merupakan bentuk daripada nubuah beliau, bukti kenabian beliau, di mana beliau memberitakan satu perkara dan terjadi perkara tersebut. Akan ada orang-orang yang mereka diberi amanah dengan kepemimpinan, akan tetapi mereka lebih mementingkan diri-diri mereka sendiri, kurang di dalam memberikan perhatian terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dan kalian akan dapati perkara-perkara yang kalian akan ingkari dalam dari diri-diri mereka. Ini perkara-perkara yang diingkari oleh para sahabat Rasul. Artinya perkara itu adalah perkara-perkara yang mungkar. Dijelaskan di sini oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maksud daripada hadis ini, innaha satakunu ba'di atharatun yubidhalika sallallahu alaihi wasallam annahu yastawliya 'alal muslimin ulatun yasta'tiruna bi amwalil muslimin. Dimaukan dengan itu bahwasannya nanti akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mereka mementingkan diri-diri mereka terhadap kaum muslimin. Mereka mengambil harta-harta kaum muslimin, yasrifunaha kama syau, yang mereka alokasikan sekehendak diri-diri mereka. Wa yamna'unal muslimina haqqahum fiha, dan mereka menghalangi kaum muslimin dari hak-haknya. Hak-hak kaum muslimin tidak ditunaikan. Sedangkan sesuatu yang itu menjadi tanggung jawab mereka, mereka telantarkan. Dan mereka lebih mementingkan diri-diri mereka dalam hal harta dan jabatan. Hadhihi atharah dzulmun minal ulad, dan bentuk seperti ini tentunya merupakan kedzaliman dari penguasa. An yastatiru bil amwali allati lil muslimina fiha al haq wa yastatiruna biha li anfusihim anil muslimin. Mereka mengambil harta-harta kaum muslimin yang tentunya mestinya harta-harta tersebut merupakan milik rakyat. Mereka ambil untuk diri-diri mereka sendiri. Tentunya perkara tersebut adalah kemungkaran yang besar. Lantas apa bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini? Apakah kemudian beliau mengarahkan kepada kaum muslimin, kepada rakyat, untuk kemudian memboikot? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang arham bin nas, yang paling kasih sayang terhadap manusia. Di samping itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berani dan mendidik umat di atas keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gagah mendidik umat di atas kegagahan dan menyuruh mereka untuk bersikap, bertampil gagah, berani menyuarakan kebenaran. Akan tetapi terkait dengan permasalahan ini, kedzaliman penguasa, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan perkara tersebut gagah-gagahan? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian tunaikan kewajiban-kewajiban kalian kepada mereka, kepada penguasa kalian. Ya, ini maksudnya jangan sampai tindakan-tindakan penguasa yang berlaku sewenang-wenang dan melakukan berbagai macam kezaliman-kezaliman menghalangi kalian untuk kemudian kalian menjalankan kewajiban kalian kepada penguasa kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada satu rahasia di dalam agama kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penguasa pemimpin kewajiban, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka amanah yang itu merupakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap rakyat. Sedangkan rakyat umat juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban-kewajiban terkait dengan penguasanya. Penguasa ada kewajiban terhadap rakyatnya, rakyat ada kewajiban terhadap penguasanya. Maka di saat kemudian kewajiban yang menjadi amanah bagi penguasa mereka telantarkan, itu tidaklah kemudian memperbolehkan ataupun menghalalkan bagi rakyat untuk kemudian berlaku hal yang sama, menelantarkan apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap penguasanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara ini, ya, perkara yang merupakan rahasia dalam syariat. Dan telah disebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya perkara-perkara ini, prinsip-prinsip ini. Dan tentunya seorang, ya, setiap kita bahkan di saat melihat kesewenang-wenangan, kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya, kita tidak akan sanggup untuk, ya, ini berdiam diri, ya. Maka inilah rahasia kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab as-sabr, bab kesabaran. Karena memang berat menghadapi hal tersebut di hadapan kita, untuk kemudian kita menjalankan wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kemudian meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar secara total, tetapi di dalam Islam, agama yang sempurna ini, diberi aturan-aturan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ada cara-cara yang dianjurkan dan diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Is'alul haqqalladzi lakum minallah. Adapun hak-hak kalian wahai kaum muslimin, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Artinya bahwasanya kita disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuk kepada penguasa-penguasa kita, supaya mereka kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga mereka menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap rakyatnya. Inilah kenapa para ulama salaf dahulu mengatakan, seandainya saja saya memiliki satu doa dan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan saya berikan doa itu untuk kemaslahatan sultan, untuk kemaslahatan penguasa. Karena kemaslahatan penguasa adalah kemaslahatan umat. Kalau seseorang berdoa diberi misalnya jaminan, kamu minta satu permohonan akan dikabulkan, kemudian dia minta untuk kemaslahatan dirinya, maka kemaslahatan itu terbatas hanya pada dia. Tetapi di saat kemudian dia minta kebaikan untuk sultan, untuk ulatul umur, untuk penguasa dan pemimpin, maka kebaikan itu akan merata dirasakan oleh umat seluruh daripada kaum muslimin. Dan ini merupakan bentuk daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Saya menyatakan wahada min hikmatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu alaihi salatu wassalam alima anna nufus sahihah. Ini merupakan hikmah daripada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengetahui bahwasanya jiwa-jiwa manusia punya mereka akan sangat berat untuk melakukan hal tersebut. Melihat kemungkaran, ya, pada penguasanya kok masih disuruh taat, masih disuruh sami'na wa ata'na. Ya tentunya berat. Akan tetapi di balik itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita mau mengedepankan akal, ya, akal yang sehat tentunya, kemudian mau tunduk kepada syariat, maka kita akan mengetahui hikmah yang sangat besar di balik itu. Bayangkan seandainya kemudian seseorang melihat, ya, satu ketidakpuasan pada penguasa dan diizinkan oleh syariat untuk melakukan tindakan-tindakan provokatif, baik lisan ataupun secara tindakan real, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah selamanya berada dalam kebaikan. Kenapa? Sebagaimana kemarin hadis yang baru saja kita baca, sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu masih dikritisi, ya. Masih dikritik kepemimpinannya. Ini sekelas Umar bin Khattab yang masyhur akan keadilannya. Lantas bagaimana kiranya dengan orang-orang yang selainnya? Dan bisa jadi seseorang dianggap oleh satu kelompok sebagai pemimpin yang adil, kelompok yang lain menyatakan dia pemimpin yang zalim. Bisa jadi satu kebijakan dipandang oleh sekelompok masyarakat itu kebijakan yang bagus, tapi kelompok yang lain, masyarakat yang lain menganggap itu adalah kebijakan yang keliru. Kalau hal itu kemudian dibuka pintu tersebut dan diperbolehkan oleh syariat, maka apa yang akan terjadi? Selamanya umat ini akan berada dalam kerusuhan, berada dalam kekacauan. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala kenapa mensyaratkan hal yang demikian, karena masih akan ada kehidupan setelah kematian. Hak-hak kita tidak akan terlantarkan di sana, tetapi di saat kita menelantarkan kewajiban kita, itulah yang akan ditanya kewajiban kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakannya kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat daripada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam didikan kepada umat. Tunaikan hak kalian kepada mereka karena itu menjadi kewajiban kalian kepada mereka, dan minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fin fa innallaha yas'aluhum amma star'ahu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka, para penguasa, terhadap apa yang telah mereka kerjakan, akan mempertanggungjawabkan terhadap kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menyibukkan sesuatu yang kita nanti tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang itu merupakan tanggung jawab pemimpin kita, penguasa kita. Sibukkan diri-diri kita kepada kemaslahatan diri-diri kita sendiri. Apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap penguasa, kita tunaikan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, selama mereka tidak memerintahkan kepada perkara-perkara maksiat. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fihi, dan pada hadis ini, dalilun ala nubuwatir rasul. Pada hadis ini terdapat dalil akan kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu akhbara bi amrin waqa'a. Karena beliau memberitakan satu perkara yang belum terjadi, kemudian terjadi perkara tersebut. Fa innal khulafa wal umara mundu ahdin ba'id kanu yastathiruna bil mal. Karena para penguasa, para pemimpin dari semenjak zaman dahulu kala, demikian keadaan mereka. Mereka mementingkan diri-diri mereka dengan harta dan semisalnya, dan menelantarkan daripada banyak kewajiban-kewajiban mereka terhadap rakyatnya. Najiduhum yaquluna israfan. Kita dapati mereka dari sisi hal makan, ya, israf berlebih-lebihan. Wa yasna israfan, dalam hal minum pun juga berlebih-lebihan. Wa yalbasuna israfan, dan berpakaian pun juga berlebihan. Wa yaskununa israfan, dan dalam tempat tinggal pun mereka berlebihan. Wa yarkabuna israfan, dan dalam kendaraan mereka juga berlebihan. Itu adalah sesuatu yang mundu zaman ba'id, kata Syekh. Jadi semenjak zaman dahulu kala memang demikian keadaannya. Istatharu bimalin nas lima salihi anfusihim al-khasah. Mereka mengambil untuk kepentingan diri-diri mereka harta kaum umat. Itu adalah satu rahasia umum yang diketahui setiap saat, setiap kaum muslimin, setiap rakyat, setiap umat. Walakin hadza la ya'ni an nanzi'a yadan min ta'ah, tetapi tidaklah hal tersebut kemudian dibenarkan bagi kita untuk melepaskan tangan ketaatan. Maksudnya di sini adalah untuk kemudian tidak lagi mendengar dan mentaati penguasa. Bal nas'alullaha alladzi lana wa naqumu bil haqqi alladzi alaina. Bahkan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah kita meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kita nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap penguasa-penguasa kita. Dan hanya dengan itulah maka akan tercipta stabilitas nasional, akan tercipta yakni ketentraman ya dalam berbangsa dan bernegara, akan tercipta apa yang diharapkan oleh setiap daripada umat. Wa fihi istimalul hikmah fil umuri allati qad taqtadi itharah. Kemudian ini faedah berikutnya daripada hadis, yakni sepantasnya dalam perkara-perkara yang terkandung padanya kemaslahatan besar ataupun terkandung padanya madarat yang besar, harus dikedepankan sikap hikmah. Sikap hikmah yakni sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Fa innahu la syakka anna istitharal wulad bil mal dunar ra'iyah yujibu an tatura ra'iyah wa tutalib bi haqqiha, walakin ar rasul sallallahu alaihi wasallam amara bis sabr ala hadza wa an taqum wa an naqum bima yajib alaina wa an nas'alallaha alladzi lana. Perkara ini yang sangat besar, yang bahkan kaitannya akan sangat berat kalau seandainya kemudian kaum muslimin tidak diarahkan oleh syariat, tidak diarahkan bagaimana yang semestinya melihat kezaliman dan kesewenang-wenangan ataupun melihat berbagai macam tindakan-tindakan pada para, yakni para penguasa mementingkan diri-diri mereka sendiri dalam harta, dalam kedudukan, dalam jabatan. Ini tentunya akan menimbulkan gejolak yang sangat besar pada rakyatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umat agar bersabar atas itu semua. Dan kemudian sekali lagi, kesabaran di sini bukan kemudian tanpa adanya usaha untuk memberikan nasihat. Akan tetapi sabar disertai dengan memberikan nasihat-nasihat. Di saat seseorang kemudian menjalankan hal tersebut, maka selesai kewajiban dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-52. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan minal ansar qal ya Rasulullah ala tasta'minuni kama sta'malta fulanan, faqal innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni alal haud. Muttafaqun alaih. Hadis ini masih sama, yakni kaitannya dengan kesabaran terhadap kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa. Hadis dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seseorang dari kalangan Ansar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, tidakkah Anda mempekerjakan saya, dalam artian memberikan kepada saya satu jabatan, satu kedudukan, sebagaimana Anda telah memberikan jabatan kepada fulan. Maka beliau kemudian menyatakan, innakum satal qaun ba'di athar, sungguh kalian nanti setelahku, sepeninggalku, kalian akan berjumpa, bertemu dengan atharah, yakni pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan diri-diri mereka sendiri. Jadi kepemimpinan itu di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sesuatu yang sepantasnya untuk dikejar dan diminta. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sahabat tadi, ya, bahwasannya nanti kalian akan dapati penguasa-penguasa yang mereka ini berlaku zalim, mementingkan diri-diri mereka sendiri. Innakum satalqaun ba'di athara. Orang-orang yang tidak memandang kepemimpinan sebagai amanah, tetapi hanya memandang kepemimpinan sebagai semata kemaslahatan dunianya. Kepemimpinan dia pandang sebagai kebaikan dari sisi kemaslahatan dunianya semata, tidak melihat bahwa itu adalah amanah berat yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada salah seorang sahabat, "Innaha amanah. La tas'alul imarah fa innaha amanah." Jangan kamu minta kepemimpinan karena itu adalah amanah. "Wa innaha lanadamah yaumal qiyamah." Dan bahwasanya kepemimpinan itu merupakan penyesalan pada hari kiamat. Kecuali orang-orang yang mendapatkannya dengan cara yang hak, kemudian dia menunaikannya sesuai dengan yang semestinya. Selain daripada dua keadaan ini, maka kepemimpinan pada asalnya adalah musibah. Kedudukan dan jabatan pada asalnya adalah petaka. Kalau seseorang ya tidak terpenuhi padanya dua, dia mendapatkannya dengan cara yang hak dan dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bersabar kalian di saat kalian menjumpai al-atharah, orang-orang yang mementingkan diri-dirinya sendiri. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telagaku nanti. Yakni pesannya, kalian apabila kalian mampu untuk bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan para pemimpin-pemimpin yang mengutamakan diri-diri mereka sendiri dan melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman kepada kalian, maka sungguh balasan kalian adalah kalian akan mendapatkan ujur, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kesabaran kalian, kalian akan bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam diberitakan di dalam banyak hadis, bahkan sampai pada taraf mutawatir. Telaga tersebut luas sekali, panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya 1 bulan perjalanan. Di situ terdapat berbagai macam bejana-bejana terbuat dari emas dan perak, ciduk-ciduk dan gayung-gayung, gelas-gelas yang tertata. Orang yang kemudian bisa untuk singgah ke tempat tersebut, maka akan minum darinya. Warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik. Telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan telaga yang mata airnya langsung mengalir dari surga. Dua mata air dari surga Al-Kautsar. Di sana dari surga, dan di surga tersebut terdapat sungai, sungai di dalam surga yang bernama Al-Kautsar. Dan itu adalah sungainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menyatakan, "Inna atainaka Al-Kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar. Rasul menyatakan, "Al-Kautsar nahrun fil jannah, a'tani Allahu iya." Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga yang Allah berikan kepada. "Fiha khairun katsir." Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut Al-Kautsar karena memang Al-Kautsar dalam artian terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Sungai yang ada di surga tetapi mata airnya ya sampai pada padang mahsyar. Di padang mahsyar tempat manusia berkumpul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa bayangkan keadaan di padang mahsyar. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menghidupkan kembali manusia. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka semua. Dari manusia yang pertama Adam sampai manusia yang terakhir. Kita tidak bisa membayangkan berapa jumlahnya. Berada di padang mahsyar, satu tempat yang sangat luas. Tidak ada tempat tinggi dan tidak ada tempat rendah di situ. Matahari didekatkan dalam keadaan sedekat-dekatnya. Di dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya tadnus syams qadral mil au milain faqor usin nas, matahari didekatkan sejarak 1 mil atau 2 mil di atas kepala-kepala manusia. Sehingga kemudian setelah itu tentunya manusia berada dalam keadaan yang luar biasa payahnya. Mil di situ kita tidak mengetahui mil, apakah itu mil dalam artian sama seperti mil yang kita ketahui, yakni jarak 1,5 kilometer, sehingga cuman berada di atas kepala kita itu sekitar 3 kilo begitu. Ataukah mil istilah tersendiri yang kita tidak tahu jaraknya berapa. Nah, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan jaraknya hanya 1 atau 2 mil di atas kepala manusia. Sehingga manusia pada saat itu ya, bercucuran keringatnya. Hanya saja keringat-keringat manusia ya, tidak kemudian hilang, akan tetapi mengikat badannya sendiri-sendiri, masing-masing. Keringat tersebut mengikat badannya sendiri. Sehingga ada yang keringatnya sampai kepada mata kaki, ada yang keringatnya itu sampai kepada lutut, ada yang keringatnya itu sampai kepada pusarnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang berenang pada air peluhnya. Semua sesuai dengan kadar amalan-amalannya. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pelindung daripada sinar matahari yang panas membara dengan amalan-amalan setiap hamba. Rasulullah SAW menyatakan, "An-nas tahta dhilli shadaqatihim yaumal qiyamah." Manusia berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Jadi sedekah-sedekah itu akan menjadi penghalang daripada teriknya sinar matahari. Dan ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu yang balasannya adalah mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tiada naungan kecuali naungannya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia berada di padang mahsyar itu bukan kok 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan. Tidak. Manusia berada di sana dalam waktu yang sangat lama sekali. Sangat lama sekali. Satu hitungan satu harinya itu ada 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Itu satu harinya. Khamsina alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari itu adalah 50 ribu tahun dari hitungan kalian, hitungan kita hidup di dunia ini. Pada saat itu, maka begitu sangat butuhnya manusia terhadap yang namanya mungkin setetes dan seteguk air. Di saat itulah manusia dalam kepayahan ya. Mereka, orang-orang yang beriman, mereka akan bisa mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini. Karena masing-masing daripada umat yang diutus padanya nabi, masing-masing nabi itu memiliki haud. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin haudun." Masing-masing nabi itu memiliki haud, memiliki telaga. Yang masing-masing umatnya mereka akan mendatangi telaga tersebut. Ya. Sedangkan telaga yang paling luas dan paling besar adalah telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat akan semua akan menuju ke tempat tersebut. Kecuali orang-orang yang dihalangi. Ada memang ya, orang-orang yang dihalangi dari singgah ke telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus berhati-hati jangan sampai termasuk orang-orang yang dihalangi. Orang yang kemudian bisa sampai ke telaga tersebut ya, bisa sampai ke telaga tersebut, dia akan minum darinya. Siapapun yang minum satu teguk, man syariba minhu surbatan lam yadhma abadan. Orang yang minum walaupun hanya satu teguk, dia tidak akan pernah selamanya merasa dahaga. Tidak akan pernah merasa dahaga selama-lamanya walaupun hanya satu teguk. Bayangkan. Sehingga satu teguknya telaga Rasul, air yang ada di telaga Rasul, tentu itu nilainya lebih besar dan lebih tinggi daripada dunia seisinya. Seandainya kita memiliki dunia seisinya ya, seandainya ya, kemudian kita datang pada hari kiamat untuk membeli satu teguk itu mungkin tidak dikasihkan. Dunia seisinya tidak ada harganya dan tidak ada nilainya di hadapan telah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita umat beliau, kalau kita bisa untuk sampai ke tempat tersebut, maka kita boleh minum dengan sepuasnya, bukan satu teguk, ya. Minum dengan sepuasnya. Meskipun hanya satu teguk akan hilang dahaga selama-lamanya. Bahkan para ulama menjelaskan, sampai pun seandainya kemudian seseorang yang minum daripada telaga tersebut, ya, ternyata dia dosanya banyak, dosanya lebih banyak daripada amal solehnya, tapi karena dia adalah seorang umat Muhammad, dia bisa minum darinya. Kemudian dia ditakdirkan masuk neraka, mempertanggungjawabkan daripada dosanya. Maka di dalam neraka tersebut dia mendapatkan berbagai macam siksa kecuali rasa dahaga. Dahaga tidak ada. Kenapa? Karena dia telah meminum daripada telaga Rasul. Luar biasa. Sedangkan siksa api neraka itu masih di bawah daripada siksa rasa dahaga yang dirasakan oleh penduduk neraka. Penduduk neraka, siksaan yang paling berat mereka rasakan adalah lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga itu siksaan yang paling berat sekali. Di neraka tidak ada makanan, kaum muslimin. Ya, di neraka tidak ada makanan. Makanan mereka adalah dori. Dori itu sejenis tumbuhan, ya, yakni mengerikan bentuknya seperti duri begitu. La yusminu wala yughni min ju. Tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Kenapa? Kalau mau dimakan, menghancurkan mulut. Durinya itu mengerikan dan akan menyumbat di kerongkongan. Itu yang namanya dori. Tidak akan pernah sampai ke perut. Dalam keadaan perut kelaparan, apapun yang ada di situ dimakan. Kemudian makanan yang kedua namanya zakum. Ta'amun asim. Kalmughli yaghli fil butun. Kaghalil hamim. Itu zakum lebih mengerikan lagi. Ya, zakum ini buah yang ada di neraka tumbuh dari dasar neraka jahanam. Ya. Buahnya mengerikan seperti kepala-kepala syaitan. Buahnya itu mengerikan bentuknya. Tetapi karena lapar, penduduk neraka akhirnya dipetik dan diambil dimakan. Ya. Dimakan dengan sangat lahapnya. Ternyata buah zakum ini di dalam perut dia menggelegak. Panasnya itu seperti air yang mendidih. Air yang mendidih, ya. Menghancurkan isi perut seluruhnya. Jadi rasa dahaganya dan rasa laparnya tidak hilang, justru berlipat-lipat kali, hancur perutnya. Itu yang namanya zakum. Bahkan mereka makan daripada sesuatu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bongkahan-bongkahan api. Innalladzina yaquluna amwalan nas bil batil. Innalladzina yaquluna amwalal yatama innama yaquluna fi butunihim illan nar. Orang-orang yang makan harta anak yatim itu tidaklah mereka makan kecuali api yang mereka makan. Jadi di sana nanti makanan-makanan daripada penduduk neraka di antaranya adalah bongkahan-bongkahan api dia makan. Tidak ada yang bisa dimakan dalam keadaan lapar yang luar biasa. Minumnya apa minumnya? Minumnya adalah hamim. Hamim itu air yang mendidihnya luar biasa. Jangankan diminum, didekatkan begitu saja wajah kita, kulit-kulit kita ini, bahkan daging-daging kita sudah rontok karena panasnya. Akan tetapi itu yang ada di sana, di dasar neraka. Maka mereka pun kemudian meminumnya dan hancur seluruh daripada isi perutnya, terpotong-potong. Ini semua dikisahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hadid, di dalam surat Muhammad, di dalam surat Al-Waqi'ah, dan banyak ayat di dalam Al-Quran memberitakan tentang hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang mau menjalankan bimbingan Rasulullah SAW ini, bersabar terhadap gangguan penguasa, kedzaliman penguasa, kesewenang-wenangan penguasa, dia bersabar, ya, tetap mendengar dan taat selama bukan pada perkara yang maksiat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dia akan memasuki daripada haud telaga Rasulullah SAW, yang apabila dia meminumnya maka dia akan terhindar daripada siksa yang namanya dahaga selama-lamanya. Hanya ini saja kuncinya. Ya. Amalan-amalan yang lain memang banyak, tapi ini, ya, di antara perkara yang akan membawa kepada tersampaikannya kita di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini mungkin ya perkara yang dianggap sepele, tapi ini perkara besar. Karena kerusakan yang ditimbulkannya pun juga besar. Kerusakan yang ditimbulkan disebabkan karena meninggalkan bimbingan ini membawa kepada kerusakan yang besar. Sehingga pahalanya pun di saat dijalankan merupakan pahala yang besar pula, pahala daripada kesabaran. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.